pernah ku simpan jauh rasa ini. Berdua jalani cerita, kau ciptakan mimpiku. Jujur ku hanya sesalkan diriku. Kau tinggalkan mimpiku, namun ku hanya sesalkan diriku. Ku harus lepaskanmu, melupakan senyummu, semua tentangmu, tentangku, hanya harap jauh. Jauh mimpiku dengan inginku. Ah, ku harus lepas kamu, melupakan harap jauh, ku jauh mimpiku dengan ingin semua tentangmu, tentangku, hanya harap jauh.